Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Abdul Rahman ibn Hasan Al-Syekh rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Masih dalam bab Majaa fi Tatayyur, tentang tatayyur, merasa sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar. Beliau katakan waqad ja'at ahaditsu dhanna ba'dhu an-nas annaha tadullu 'ala jawazi at-tiyarah. Ada beberapa hadis yang diduga oleh sebagian orang menunjukkan bolehnya orang itu bertatoyur, merasa sial dengan sesuatu. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, itu seperti sabda Rasulullah sallam, hadis di Bukhari, Muslim dan yang lain. Asy-syu'mu fi thalath, fil mar'a wad-dabba wad-dar. Syu'm, kesialan itu Rasul katakan pada tiga perkara. Wanita, ini istri, kendaraan, daba, kalau di zaman itu ya unta, kuda, secara umum kendaraan, mobil, wadar, dan tempat tinggal, rumah. Wa nahwi hadza, dan hadis-hadis lain yang serupa dengan itu. Di Hakim dalam Mustadrak dari hadis Sa'ad, lafaz hadis semakna dengan ini, thalatha minasyaqa, tiga perkara yang itu termasuk dari celaka, sial. Al-mar'ah, yang pertama wanita, istri, taroha fatasu'uka, di mana kamu jika memandangnya, melihat tingkah lakunya, ucapannya, membuat kamu sakit hati, kamu kesal padanya. Wa tahmilu lisanaha 'alaik, dan lisannya tajam padamu, judes dan culas kepada suaminya, berani, bahkan mungkin membentak, memaki-maki. Wadaba takunu qatufan in darabtaha ak'abatka wa in taraktaha lam talhaq ashabaka. Yang kedua kendaraan, ini zaman itu kuda, onta atau himar, keledai, yang ganggu atau menggoda. Kamu pukul akan semakin menyulitkanmu, maumu supaya dia jalan kamu pukul, ayo kamu cambuk, kamu apa, dia semakin berontak, semakin melawan. Tapi kamu biarkan, kamu tidak bisa mengejar rombonganmu. Ini teman-temanmu yang lain kudanya lari kencang atau ontanya sudah sampai kemana jauh. Kudamu gak mau, suruh lari. Jalan santai begini. Akhirnya kamu juga kesal karena kendaraan ini. Kamu mangkel. Wadar takunu dhayyiqatan qalilatal marafiq. Dan rumah yang sempit, yang sedikit ruangnya. Tadi yang Rasulullah sebutkan wadar, rinciannya di riwayat Hakim, qalilatul marafiq, yang sedikit ruangnya, sehingga seperti kurang sirkulasi udara di rumah itu, kurang pencahayaan, dan orang jadi jenuh di rumahnya. Beda kalau rumah itu luas, ruangnya besar, sirkulasi udara pun nyaman dan seterusnya. Tapi sempit membuat orangnya pun kesal dan jenuh dengan rumahnya. Qala Ibnul Qayyim, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ikhbaruhu bisyu'um fi hadhihi thalathah laisa fiha itsbatu tiyara allati nafaha Allah. Dalam hadis, ketika Rasulullah menetapkan adanya sial atau celaka pada tiga perkara, istri, rumah, dan kendaraan, tidak berarti Rasulullah membenarkan adanya kesialan yang dinafikan oleh Allah. Dalam ayat yang telah lalu, dalam hadis juga, la adwa wa la tiyarah, wa innama ghayatuhu anna Allah subhanahu qad yakhluqu minha a'yanan mash'umah ala man qarabaha wa sakanaha wa a'yanan mubarakah la yalhaqu man qarabaha minha syu'un wa la syar. Hadith paling maksimal bisa dikatakan dalam penjelasannya bahwa Allah menciptakan beberapa dari makhluknya memang membawa atau menyebabkan celaka. Artinya orang tadi jenuh dan sial. Dalam artian kamunya kesal, kamunya mangkel, kamunya sakit hati, sempit dadamu. Bagi orang yang mendekati ke ciptaan-ciptaan Allah tadi, atau menempati seperti rumah tadi, mendekati ya seperti istri atau kendaraannya. Di sisi lain, sebagaimana Allah menciptakan beberapa makhluknya juga penuh barokah, sehingga bagi yang mendekatinya atau menempatinya tidak merasa kesal, tidak merasa jenuh, tidak mangkel, bahkan sebaliknya membuat dia bahagia, membuat dia tentram, senang hatinya. Wah, kata. Wa hadza kama yu'ti subhanahu alwalidain waladan mubarakan yarayanil khair ala wajhihi. Ini sama seperti ketika Allah berikan kepada orang tua anak, diberi rizki karunia anak yang barokah, sehingga kedua orang tuanya melihat banyak kebaikan pada anaknya. Akhlak, taat kepada orang tuanya, patuh, menyenangkan orang tuanya. Barokah anak ini. wa yu'ti ghairahu ma waladan mash'uman yarayani syar'ala wajhihi. Yang lain, Allah uji dengan diberikan padanya anak yang celaka, durhaka pada orang tuanya, waliyadzu billah, berani melawan, menyakiti orang tuanya, membentak-bentak, dan semisalnya. Sehingga orang tuanya melihat kejelekan, sengsara orang tuanya, sempit dadanya, kesal, mangkel melihat anak seperti itu. Wa kadzalika ma yu'tahul 'abdu min wilaya aw ghairiha fa kadzalika ad-dar wal mar'a wal faros. Maka seperti itu pula yang Allah berikan kepada hambanya dari kekuasaan, terkadang membuat dia senang, terkadang membuat dia kesal. Seperti itu pula yang Rasulullah katakan, istri, kendaraan, dan rumah. Sama. Artinya kalau istri itu tepat pilihan dia, Allah jadikan barokah, sehingga menyenangkan suaminya bertahun-tahun berumah tangga, dengannya semakin lama suaminya semakin tenang hatinya, semakin tentram hidupnya, bahagia barokah istri ini. Kata Imam Ahmad, aku bersama istri beliau 30 tahun hidup bersamanya, tidak pernah dia menyalahi aku, yakni membuat aku kesal, tidak pernah membuat aku jengkel sama sekali 30 tahun. Kecuali sekali, kata Imam Ahmad, dalam 30 tahun hanya sekali, itu pun kata Imam Ahmad aku yang salah. Posisinya aku yang keliru kepadanya, aku yang zalim kepadanya. 30 tahun. Al-Muhim, demikian istri kalau tidak tepat pilihannya, maka seperti hadis, lisannya berani kepada suaminya, berani melawan, kamunya kesal hidup bersama dia, kamu hidup sengsara dekat dengan istrimu yang seperti ini, jengkel dan sakit hati, mangkel. Ini yang Rasulullah maksud asy-syu'um fi thalathah. Artinya jika ada kesialan, jika ada kesengsaraan, ya pada tiga ini bisa menyebabkan. Tapi gak harus. Artinya jika kamu salah memilih dari awal, kalau itu terkait istri. Makanya pentingnya istikharah kepada Allah, minta petunjuk, sehingga pilihanmu itu kamu pasrahkan kepada Allah untuk masa depanmu, untuk kehidupanmu ke depan jauh. Kamu gak tahu seperti apa istrimu nanti, menyenangkan kamu atau sebaliknya. Kamu kembalikan kepada Allah yang mengetahui segala sesuatu yang gaib. Pentingnya musyawarah, kamu tanya yang ngerti, yang berilmu, kif fulan, anaknya fulan seperti apa, keluarganya fulan bagaimana. Musyawarah, kamu istikharah dan kamu pula musyawarah, sehingga kamu gak akan salah pilih. bukan sudah punya hati terlebih dahulu, kamu sudah kesemsem sama perempuan ini, sudah senang, baru kemudian istikharah. Kamu gak objektif saat itu. Sebenarnya kamu tidak mengembalikan kepada Allah, tapi ada petunjuk, gak ada petunjuk, istikharah, gak ada istikharah, kamu sendiri tahu kamu pasti akan menikahinya. Karena perasaanmu sudah dikuasai cinta dan terlanjur senang terlebih dahulu dengannya. Belum tentu itu membawa kebaikan bagimu. Wallahu subhanahu khaliqul khair wasyar wassu'ud wan nuhus. Dan Allah yang menciptakan segalanya. Allah yang menentukan yang baik, yang jelek, sengsara, bahagia, tentram, atau kesal. Semua itu Allah yang tentukan. Tidak ada yang selain Allah. Tidak ada yang punya pengaruh sedikit pun menentukan bisa sial, bisa bahagia, bisa jelek, bisa baik. Selain Allah gak ada yang bisa menentukan itu. Tidak wanita, tidak kendaraan, tidak rumah, tidak burung, tidak yang lainnya. Itu semua hanya kekuasaan Allah semata. Fayakhluqu ba'dha hadhil a'yan su'udan mubarakan. Terkadang Allah ciptakan beberapa dari makhluknya barokah, membawa kebahagiaan. Wa yaqdi bi sa'ada man qarabaha wa husulil yumn wal barakalah. Sehingga bagi yang dekat dengannya, bagi yang berinteraksi, bermuamalah dengannya, mendapat barokah, mendapat kesenangan. Karena memang sesuatu ini Allah jadikan barokah. Nah, demikian. Nah, kalau itu kendaraan misalnya, kalau zaman itu kuda atau unta, ya demikian Allah ciptakan barokah sehingga kuat. Kalau zaman itu pakai untuk suruh bawa gandum atau apa, beban berat. Kuat aja onta ini atau kuda ini. Jalan, gak ganyang. Kamu tunggangi, kamu pakai untuk ke kota sana, ke daerah situ. Kuat dia. Barokah. Kamu kan senang dengan itu. Alhamdulillah sampai ke sana. Alhamdulillah barang bisa terantarkan ke sana. Demikian secara umum kendaraan, kalau Allah jadikan barokah, menyenangkan kamu. Kamu punya pickup, misalnya truk, barokah. Kamu pakai angkut pasir misalnya, batu, beras, gula atau apa saja. Kuat kendaraan ini, enggak ganggu. Sehingga lancar usahamu, bisnismu. Ada order kirim satu truk gula, kamu kirim ke sana, kota sini, toko situ. Lancar usaha kamu, senang, membawa keuntungan, enak kan, barokah. Tapi kalau itu jelek, kamunya kesal, pegel kan, hawash. Kamu sakit hati. Ya, seperti tadi misalnya, di order Pak tolong, harus sampai siang ini. Ya, saya kirim. Ternyata tengah jalan sopirmu telepon, Pak, asnya patah. Pak, ini olinya bocor, ini anunya begini, enggak bisa sampai, hujan. Hancur sudah berasnya, kena hujan semua misalnya. Gara-gara kendaraan yang bermasalah, enggak barokah. Allah yang tentukan. Begitu. wa yakhluqu ba'daha nuhusan yatanahasu biha man qarabaha. Sebagian yang lain Allah jadikan kejelekan, menyengsarakan orang yang mendekatinya dan bermuamalah dengannya. Wa kullu dzalika biqadha'illahi wa qadari. Semua itu takdir Allah, kehendaknya semata. Kama khalaqa sa'iral asbab wa rabataha bi musabbabatihal mutadaddah wal mukhtalifah. Sebagaimana Allah, sekarang beliau lebih memperjelas, Allah menciptakan sebab, asbab, banyak asbab, dan itu Allah kaitkan dengan akibatnya. Sebab ini melahirkan akibat, ada hubungan sebab dan musabab. Berbeda satu dengan yang lainnya. Kama khalaqal miska wa ghairahu minal arwah at-tayyiba wa ladzadza biha man qarabaha minan nas. Allah menciptakan berbagai wewangian dari ciptaan Allah. Manusia hanya memproses sampai jadi parfum, sampai jadi minyak kasturi, minyak gahru, minyak ud, atau wangian yang lainnya, bunga atau apa saja yang wangi. Allah yang ciptakan. Siapa yang menciptakan tanaman, bunga? Allah. Dari wewangian itu, orang yang menciumnya jadi senang, jadi aroma terapi bahkan. Tenang orang menciumnya, ya Allah, enak, ruangan jadi harum. Kamu dekat orang ketika kamu pakai parfum, wangian, orang pun jadi senang. Wangi baunya orang ini. Bagi orang yang mendekatinya. Wa khalaqa diddaha wa ja'alaha sababan li alami man qarabaha minan nas. Sebaliknya Allah juga ciptakan beberapa yang lain memang bau. Kalau itu tentang aroma, ada yang bau menyengat sekali baunya. Bagi yang dekat-dekat dengan itu dan mencium aromanya akan gak senang dan kesal. Deh, bau apa ini? Kamu cepat-cepat ingin lari dan menjauh darinya, atau segera membuang penyebab aroma busuk ini. Hah, kata? Ada yang Allah ciptakan menyenangkan, ada yang Allah ciptakan tidak menyenangkan. Wal farqu baina hadainin naw'ain mudraqun bil his. Fakadzalika fid diyar wan nisa' wal khail. Fahadza laun wa tiyaratu syirkiyah laun. Maka jauh beda. Yang ini bisa diketahui dengan his, dengan panca indera, tercium, kamu pengalaman istri yang seperti ini, rumah yang seperti ini, kendaraan yang seperti ini, diketahui dengan pengalaman. Kalau kendaraanmu berarti pengalaman kamu, jangan beli kendaraan tipe itu. Wis, pengalaman sudah, jangan sekali-kali punya seperti itu. Ganyang, gampang rusak, sebentar ininya, sebentar itunya. Wis, gak saya rekomendasikan kendaraan seperti ini. Diketahui dengan pengalaman. Nah, sama seperti itu pula tempat tinggal. Jangan tinggal di daerah situ. Enggak baik, manu, banyak aroma busuknya, ininya, itunya. Begitu pula perempuan, istri, dan kendaraan. Maka beda jauh antara ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dengan larangan dari tatoyur. Kalau tatoyur yang dilarang, yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya, kan telah lalu. Ketika orang beranggapan sesuatu ini punya pengaruh, bisa membuat sial. Padahal gak ada hubungannya sama sekali. Ada suara burung ini, ada gagak, burung terbang ke sana, suara burung seperti ini, berarti ditafsir-tafsirkan sendiri. Ini akan membawa kesialan. Maka jangan berbuat begini. Oh, terbangnya ke arah sana, suaranya seperti ini, berarti akan membawa keuntungan. Maka bagus kerja di hari ini, tanggal sekian, ini tanggal sial. Hari ini hari sial. Hari itu, ini hari keuntungan, bagus. Ini yang dinafikan, dilarang oleh Allah. Karena hari, tanggal, burung, apapun itu semua, selain Allah sedikit pun tidak punya kekuasaan dan pengaruh untuk menentukan apa yang terjadi di alam semesta ini. Enggak ada pengaruhnya sama sekali. Untuk membawa sial, membawa bahagia, membawa untung, membawa rugi, enggak ada. Selain Allah, enggak ada. Ini yang dinafikan. Adapun hadis yang Rasulullah sebutkan barusan, seperti yang kita perdengarkan, Rasulullah menjelaskan sebab-sebab yang terkadang Allah jadikan sesuatu itu tidak barokah. Sebab yang karenanya orang itu bisa kesal, bisa sempit dadanya, mangkel. Sebab, seperti sebab-sebab yang lain. Istri, tempat tinggal, dan kendaraan, sama seperti itu, anak, sama seperti itu, aroma, semua ciptaan Allah. Ada anak yang membuat bahagia orang tuanya, menyenangkan. Ada anak yang membuat kesal dan jengkel orang tuanya, anak ciptaan Allah. Aroma tadi pun demikian, ada yang Allah ciptakan wangi membuat kamu senang, ada yang Allah ciptakan aromanya tidak mengenakan membuat kamu kesal. Begitu pula istri, begitu pula rumah, begitu pula kendaraan seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Intinya bahwa mukmin, seorang muslim diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Hanya Dia satu-satunya Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Hanya Dia yang menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan, kesialan. Hanya Dia yang menentukan keberuntunganmu atau kerugianmu, bukan yang lain. Dan bahkan tidak ada pengaruhnya sama sekali dan fiktif, tidak ada hubungannya. Apa hubungannya tanggal 13 dengan kesialan? Apa hubungannya hari Selasa ini, Selasa itu dengan kesengsaraan? Apa hubungannya burung itu, suara burung ini, terbangnya burung itu dengan kesialan, dengan usaha, dengan ini? Ini yang dinafikan, diajarkan oleh Rasul untuk diingkari semua ini. Yakini semua hanya Allah yang tentukan. Walahamah bitakhfifil mim. Mimnya tidak tasydid, tidak syiddah tapi takhfif. Hamah, bukan hamah tetapi hamah. Walahamah dinafikan oleh Rasulullah. Alhamah tayr min tuyuril lail ka'annahu ya'nil bumah. Kata Al-Farra rahimahullah, Al-Hama yang dimaksud burung yang biasa hidup di malam hari. Hidup artinya dia beraktivitas. Mungkin yang beliau maksud semacam kalau orang kita bilang burung hantu. Mungkin disebut itu karena hidupnya di malam hari. Siang dia tidur sepanjang siang. Tidur, nanti malam baru dia melek matanya. Ini yang hama yang dinafikan, enggak ada burung-burung seperti itu. Kenapa? Qala Ibnul Arabi, dijelaskan oleh Ibnul Arabi, kanu yatasya'amuna biha idza waqa'at 'ala bait ahadihim. Orang Arab dulu dan selain Arab juga sama di masa jahiliyah merasa sial kalau burung ini hinggap di rumah mereka. Kemudian mereka melihat ada burung hantu kok di atap rumahnya. Aduh, sial ini pasti kena sial kita. Kita akan celaka, ini pasti ada sesuatu musibah menimpa. Apa tandanya? Ini ada burung hantu. Begitu orang-orang jahiliyah dulu. Yaqulu na'at ilayya nafsi au ahadan min ahli dari. Faja'al hadith yanfi dhalika binafi dhalika wa ibtalihi. Maka hadith juga Rasulullah ajarkan kepada umatnya mengingkari semua ini. Enggak ada. Enggak ada burung itu. Tidak membawa sial, tidak membawa bahagia, dan tidak ada pengaruhnya. Apa hubungannya burung itu dengan kesialanmu? Apa kaitannya burung ini dengan kesengsaraan, dengan celaka, dengan musibah? Enggak ada hubungannya sama sekali. Jangan kamu anggap itu benar. Yakini kalau itu batil yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah dulu. Karena ini hanya anggapan musyrikin, kufar. Sebelum diutusnya Rasulullah SAW menganggap ini membawa sial, membawa celaka. Padahal semua itu hanya Allah yang tentukan, bukan burung. Sehingga demikian. Orang yang tidak punya tauhid, tidak mengerti iman dalam dirinya, jadi orang yang ciut nyalinya, kecil jiwanya, takut hanya karena burung. Burung hantu paling segini besarnya. Bisa membuat dia takut, ketakutan, gelisah. Mungkin dia gak berani, hari itu mungkin dia sudah tentukan mau ke luar kota, mau bisnis atau mau apa, dia gagalkan gara-gara ngelihat burung ini. Jadi penakut, jadi pecundang. Karena enggak ada iman dalam dirinya. Mukmin tidak demikian. Orang yang pemberani, syuja', orang yang besar hatinya, dia tawakal kepada Allah, mau kerja, bismillah. Mau keluar kota safar, mau ada 1000 burung hantu biar, mau apa? Enggak akan menghalangi azam dan niatnya. Karena enggak ada hubungannya semua ini dengan kesialan, dengan celaka, dengan kesengsaraan. Dididik oleh Rasulullah SAW untuk orang itu besar hati, bertawakal hanya kepada Allah, enggak cemen. Takut hanya karena seekor burung kecil. Merasa sial, kemudian ketakutan ini, ketakutan itu. Enggak berani. Wala safar. Kemudian Rasulullah juga mengatakan tidak ada safar. Tidak ada safar. Bifathil fa, safar. Qala hiya hayya takunu fil batan tusibul masyia wan nas wa hiya a'da minal jarab indal arab. Safar, makna yang pertama yang dimaksud semacam cacing atau ulat di perut manusia atau perut ternak, sapi, kambing, unta, dan itu lebih mematikan, entah itu semacam cacing pita atau selainnya, walhasil cacing-cacing parasit semacam itu. Al-murad binafihi maka nuya'taqidunahu minal adwa. Apa yang dinafikan Rasulullah di sini? Wala sofar, yang dimaksud penafian keyakinan masyarakat jahiliyah dulu kalau itu menular. Penyakit itu menular. Maka kembalinya sama seperti la adwa. La sofar, enggak ada penyakit itu menular dengan sendirinya karena yang ini ada cacing atau ulat di perutnya, kemudian akan pindah menular kepada yang lainnya. Ahlul jahiliyah meyakini demikian. Ini yang dinafikan oleh Rasul. Enggak ada. Wa mimman qala bihadza, dan di antara ulama yang menafsirkan ini Sufyan bin Uyainah, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Bukhari, dan Ibnu Jarir At-Tabari sahibu tafsir rahimahumullah. Wa qala akharun al-murad bihi syahr safar. Yang kedua, sebagian ulama lain menafsirkan yang dimaksud la safar bulan Safar. Bulan kedua Muharram, Safar. Tidak ada Safar, tidak ada bulan Safar. Wa nafyu lima kana ahlul jahiliyah yaf'alunahu fin nasi kanu yuhillunal muharram wa yuharrimunal safar makana wa huwa qawlu Malik. Yang dimaksud penafian di sini kebiasaan ahlul jahiliyah juga, mereka semaunya. Bulan Muharram yang itu bulan haram, tidak boleh ada perang di situ dan seterusnya, hukum-hukum bulan haram itu mereka halalkan. Ahlul jahiliyah menghalalkan Muharram semaunya mereka. Mereka rapat, mereka tentukan, sudah bulan Muharram tahun ini kita halalkan. Maka mereka perang, mereka ini, mereka itu di bulan Muharram. Padahal mereka tahu itu bulan haram. Lalu bagaimana? Mereka ganti, mereka bayar di bulan Safar. Bulan kedua, bulan Safar, mereka haramkan sebagai bayaran ganti bulan Muharram yang dihalalkan. Ini yang dinafikan oleh Rasulullah juga. Enggak ada bulan Safar selama-lamanya bukan bulan haram dan tidak boleh diharamkan. Bulan haram Allah yang tentukan. Inna iddata syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bulan dalam satu tahun di sisi Allah, Allah yang ciptakan, Allah yang tentukan, 12 bulan. Dari Muharram sampai Dzulhijjah. Di antara 12 bulan itu, 4 bulan di antaranya adalah bulan-bulan haram. Allah yang tentukan. Satu menyendiri dari bulan haram itu yaitu Rajab. Kemudian 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Makanya kemudian tidak boleh Safar dijadikan bulan haram karena Allah tidak menjadikan Safar bulan haram. Safar bulan halal seperti bulan-bulan yang lain. Ahlul jahiliyah enggak menjadikan dengan semau hawa nafsu mereka bulan Safar sebagai bulan haram. Sebagai pengganti bulan Muharram, bulan pertama yang mereka halalkan. Seorang mukmin dengan ini yakin bahwa waktu tidak ada beda antara satu dengan yang lain. Yang membedakan atau yang boleh membedakan hanya Allah. Semula enggak ada bedanya antara Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Enggak ada bedanya dengan Rabiul Awal, dengan Rabiul Tsani, dengan Jumada. Enggak ada beda. Tapi karena Allah yang membedakan, maka kita membedakan. Bulan yang satu, hari yang satu, waktu tidak punya kelebihan satu dibanding yang lain. Kecuali ketika syariat memberi keutamaan. Kecuali ketika syariat memberi nilai lebih pada hari itu atau bulan itu. Maka kita pun membedakan, memberi nilai lebih. Nurut kepada syariat. Ramadan misalnya pun nilai lebih. Syariat yang berikan. Apalagi itu malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan seperti Allah katakan. Kalau enggak demikian, malam-malam Ramadan pun sama dengan malam yang lain. Dari mana kita tahu ini punya fadilah? Ini punya keutamaan besar, dari mana kita tahu? Hukum asalnya sama. Kita tahu keutamaan karena dari Allah. Ayat mengabarkan. Atau Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan ini punya keutamaan ini. Hari ini, hari Arafah, 9 Dzulhijjah, puasa di hari itu menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu. Keutamaan besar. Makanya juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umatnya mengkhususkan suatu amalan ibadah tertentu di hari tertentu sementara tidak ada bimbingan dari Rasulnya. Karena dengan dasar apa? Kamu menganggap hari ini lebih istimewa dari hari yang lain, karenanya kemudian kamu lakukan amalan ini, ibadah itu, sementara Rasul pun tidak melakukan. Contoh, Rasulullah SAW melarang untuk mengkhususkan hari Jumat, Qiyamul Lail. Kamu gak pernah sholat malam, kamu gak pernah tahajud, tapi khusus malam Jumat, kamu menganggap ini malam afdol. Jumat yang punya keutamaan besar. Maka kamu khususkan karena malam Jumat kamu sholat tahajud di situ. Malam-malam lainnya kamu enggak. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena enggak ada contohnya. Dengan dasar apa kamu mengkhususkan hari ini dengan amalan ini? Kalau seperti Arafah tadi, 9 Dzulhijjah. Puasa, ada contohnya dari Rasulullah. Keutamaannya Rasulullah sampaikan, menghapus dosa. Ramadan, ada keutamaannya. Nah kalau hari-hari lain, kamu anggap ini punya keutamaan lebih dari yang lain-lainnya, sehingga kamu khususkan ibadah tertentu, kamu amalkan amalan ini, amalan itu, karena anggapan ini waktu istimewa. Dari mana kamu tahu waktu ini istimewa? Punya hak apa kamu menentukan hari ini hari lebih afdol dibanding hari-hari yang lain? Oleh karena itu dinafikan dalam hadis ini. Tidak ada safar. Bulan safar bukan bulan haram. Karena bulan haram punya keutamaan. Dan itu hanya Allah yang berhak tentukan. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Masyarakat jahiliyah enggak dijadikan safar sebagai bulan haram pengganti Muharram. Itu yang dinafikan dan ditolak, diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Imam Malik Ibnu Anas menafsirkan penafian safar di dalam hadis tersebut. Wa rawa Abu Dawud an Muhammad bin Rashid amman sami'ahu yaqul inna ahlal jahiliyah yatasha'amuna bi safar wa yaquluna innahu syahru mash'um fa abtalan nabiyyu dzalik. Abu Dawud meriwayatkan dari Muhammad bin Rashid, ini makna yang ketiga, bahwa ahlul jahiliyah juga menganggap bulan safar itu bulan yang sial. Karenanya kemudian mereka tidak berani melakukan apa-apa di bulan safar. Primbon ahlul jahiliyah. Nikah gak berani ahlul jahiliyah di bulan safar dulu. sebelum Rasulullah datang. Enggak akan mereka melakukan akad nikah di bulan Safar. Kenapa? Karena takut sial. Nanti akan hancur rumah tangga ini. Bulan Safar bukan bulan baik menurut mereka. Bulan sial. Sehingga mereka enggak berani melakukan ini atau itu di bulan Safar. Ini yang diingkari oleh Rasulullah SAW juga. Dinafikan oleh Rasulullah SAW. Enggak ada. Safar sama seperti bulan yang lainnya. Dengan dasar apa kamu katakan Safar bulan sial dan membawa sial? Safar bulan seperti bulan yang lain. Tidak punya pengaruh untuk membawa kesialan, kesengsaraan atau kebahagiaan. Sama seperti bulan yang lain. Qala Ibnu Rajab wala ala hadzal qaul asbahul aqwal. Kata Imam Ibnu Rajab, mungkin ini yang lebih tepat. Penafian la safar terkait tidak ada kesialan dalam bulan safar. Wa tasya'um bi safar min jinsi tiyara al-manhi anha. Maka ini sama seperti larangan tatoyur, tiaroh, merasa sial dengan sesuatu. Makanya, merasa sial dengan sesuatu itu bisa karena sesuatu yang didengar, ada suara ini, merasa sial. Ini diingkari. Atau merasa sial itu karena sesuatu yang dilihat, melihat sesuatu, burung hantu, melihat ini, burung gagak, melihat itu, ketakutan, merasa sial. Ini juga diingkari. Atau merasa sial itu dengan sesuatu yang ma'ruf. Bukan didengar atau dilihat, tapi yang maklum adanya. Seperti hari-hari tertentu. Bulan-bulan tertentu seperti safar ini. Ini juga diingkari oleh Rasulullah SAW. Dinafikan. Gak ada. Gak ada bulan safar. Keyakinan ahlul jahiliyah bahwa safar membawa sial itu batil. Gak benar. Kata sya'um yomil arbi'a. Watasya'um ahli jahiliyah bisyawal finika fihi khasa. Sama seperti kalau di Arab, hari Rabu. Itu ahlul jahiliyah dulu menganggap sial. Gak berani mereka lakukan sesuatu di bulan di hari Rabu. Kalau non-Arab, sepengetahuan saya hari Selasa. Itu merasa sial dengan hari Selasa, gak berani. Dan sial-sialnya hari anggapan mereka. Ini semua sama keyakinan jahiliyah, enggak benar. Sama seperti ahlul jahiliyah juga merasa sial dengan bulan Syawal untuk nikah. Enggak berani ahlul jahiliyah dulu di Arab nikah di bulan Syawal. Khusus nikah enggak berani mereka, takut kalau di bulan Syawal. Merasa sial nanti akan hancur rumah tangganya, nanti gak akan kekal pernikahan ini, gak akan abadi. Kenapa? Karena Syawal. Merasa sial dengan bulan Syawal. Semua ini ditolak, diingkari. Kita dididik oleh Rasulullah untuk menafikan dan mengingkari semua ini. Hanya Allah yang tentukan. Tidak ada yang punya pengaruh kebahagiaan. Tidak ada yang punya pengaruh menentukan kesengsaraan, kebahagiaan. Celaka, selamat, kecuali Allah. Bukan hari, bukan tempat, bukan tanggal, bukan burung, bukan suara, bukan yang lain-lainnya. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa ridha, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.